warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'lamu rahimakumullah fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat roja, pada pelajaran yang terakhir kita menjelaskan tentang ahkamul haid, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk kepada bab terakhir, tetapi kemarin kita mendahulukan bab haid sebelum bab tayamum, ya. Jadi pembahasannya mundur satu bab, ya. Sekarang kita akan masuk membahas bab terakhir dari kitab Thaharah sebelum kita akan masuk kepada bab sholat. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babu at-tayamumi. Qala al-hadisul awal an Imran ibni Husainin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Faqala ya fulan ma manaka an tusalli fil qaum? Faqala asabatni janabah wa lama. Qala alayka bis-sa'idi fa innahu yakfi. Dan hadis-hadis seterusnya, dan mu'alif membawakan 3 hadis di dalam bab yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini yang kita bahas adalah merupakan bab yang terakhir dari bab bagaimana kita artinya kita bersuci ataupun kita thaharah. Di mana telah kita jelaskan thaharah yang dibahas oleh ulama, oleh para fuqaha, dulu telah jelaskan ada thaharah hissiyah, ada thaharah ma'nawiyah. Di mana thaharah ma'nawiyah adalah thaharah yaitu berkaitan dengan masalah hati, ya, at-thaharah minasyirki, at-thaharah minal ma'asi, at-thaharah minal bid'ah, bersuci dari setiap perkara-perkara yang buruk, ya. Adapun yang kedua adalah thaharah hissiyah, di mana ini dibahas oleh para fuqaha, yaitu at-thaharatu minal hadatsi wa thaharatu minan najasat, itu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis, ya. Kemudian bersuci asalnya adalah dengan air dan itu terjadi imma bil wudu'i wa imma bil ghusli, yaitu imma dengan wudu ataupun dengan mandi. Di mana hadas kecil itu dengan wudu, hadas besar yaitu dengan mandi. Wal badalu anhuma, sedangkan badal pengganti dari keduanya yaitu minal ghusli wa tayammumi, afwan minal ghusli wal wudu'i, dari mandi dan wudu adalah at-tayammum, yaitu tayammum. Nah, maka kita akan jelaskan bab ini. Qala babu tayammumi, bab yang menjelaskan tentang hukum tayammum, kaifiahnya dan seterusnya. Kita akan bahas terlebih dahulu at-tayammum lughatan wa istilahan. Tayammum secara bahasa, secara istilahnya. Qala al-ulama at-tayammum lughatan bimana al-qasdu. Tayammum secara bahasa bimana al-qasdu. Artinya, ya, dalam arti di sini bisa dimaksudkan mengambil atau dimaksudkan menuju sesuatu atau menginginkan sesuatu. Maka ini arti dari tayamum secara bahasa. Secara bahasa. Adapun secara syariah, secara istilah syar'i, di mana para ulama telah menjelaskan adalah al-qasdu ila sa'idit tayyibi limasil wajhi wal yadaini bisyara'iti makhsusah. Ta'abudan ilallah. Sedangkan menurut syariat adalah al-qasdu ila sa'idit tayyibi, yaitu bisa dikatakan mengambil tanah yang suci ataupun bermaksud untuk mengambil tanah yang suci ataupun bermaksud untuk menggunakan tanah yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Dan yang dimaksud di sini tangan adalah al-kafain, dua telapak tangan, dengan syarat-syarat yang khusus. Atau bisa ditambah juga bikaifiyatin makhsusah, dengan kaifiyah yang tertentu. Ta'abudan ilallah, dengan tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagian para ulama ada yang menambah ta'rif-ta'rif ini, seperti dikatakan ya, ta'rifnya adalah ada yang mengatakan listibah hatis sorati, ada yang mengatakan badalan anil wudu'i wal ghusli. Dan inilah yang termudah untuk kita memberikan makna tentang tayamum. Jadi tayamum itu mengambil tanah yang suci untuk mengusap wajah dan telapak tangan dengan syarat-syarat yang khusus dalam rangka kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Hukum tayamum. Hukum tayamum. Hukum tayamum masyru'un bidilalatil kitab wa sunnati wal ijma. Hukum tayamum adalah disyariatkan, tetapi nanti alasannya kita akan jelaskan, dengan dalil dari Quran, dalil dari sunnah, kemudian ijma. Adapun dalil dari Quran, kita bisa melihat dalam surat yang keempat ayat 43, yaitu firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadukum minal ghaiti aw lamastum minisaa falam tajidu ma'an fatayammamu shaydan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Yang kedua adalah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jelas ya, surat Al-Maidah ayat 6 Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang masalah tayamum ini, ya. Ayat tayamum itu juga dijelaskan dalam surat yang ke-5 ayat 6, ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam ayatnya sama wa in kuntum marba, dalam ayat sebelumnya wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan taiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ila akhir ayat. Maka ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang tayamum itu disyariatkan bagi umat ini. Adapun hadis, kal hadis masyhur mutawatir, adapun hadisnya adalah hadis yang sangat banyak menjelaskan tentang masalah tayamum ini. Dan mu'alif dalam kitab ini mengeluarkan 3 hadis, yaitu hadis Jabir, kemudian hadis Ammar ibn Yasir, kemudian hadis Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Dan nanti kita akan jelaskan hadis-hadisnya. Yang jelas hadis sangat banyak sekali, ya, seperti yang kita akan bacakan ataupun yang dibacakan tadi. Ya. Seperti hadis yang umum, as-sa'idu wudu'ul muslim wa in lam yajidil ma'a asra sinin. Jadi tayamum adalah merupakan wudunya bagi seorang mukmin walaupun ia tidak mendapatkan air 10 tahun dan seterusnya hadis itu. Adapun ijma, maka telah ijma para ulama tentang disyariatkan tayamum. Dan adanya syariat tayamum bagi umat ini dengan syarat tertentu, kaifiah yang tertentu yang telah datang dalam syariat ini. Dan telah dinukil ijma ini oleh banyak ulama, ya, seperti Ibnu Hazm, kemudian Imam Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Mundhir dan yang lainnya. Ini adalah ijma. Ijma kaum muslimin, ijma para ulama bahwa tayamum disyariatkan. Wa tayammumu min khasa'is hadhil ummah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya tayamum ini adalah merupakan kekhususan bagi umat ini. Jadi tayamum ini merupakan kekhususan bagi umat ini. Dan kita akan lihat nanti pada hadis yang ketiga. Itu hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, kepada para sahabat yang bunyinya utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qablin. Qala fi kit'ati hadal hadis waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuro fa ayyuma rajulin min ummati adraqatus salat falisalli. Telah diberikan kekhususan kepada Nabi oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 5 perkara. Nanti kita akan jelaskan hadis ini pada pembahasan khusus. Tapi secara khusus dikatakan di sini, dan telah dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat untuk sholat sujud dan sebagai alat untuk bersuci. Maka di mana saja seseorang itu mendapatkan waktu sholat ataupun waktu sholat itu telah didapatkan oleh seseorang, datang waktu sholat, maka sholatlah di mana saja dia berada dan dengan tanah yang mana saja dia bersuci. Ya, ini kekhususan umat ini. Sebab umat yang terdahulu tidak disyariatkan tayamum dan mereka mesti menunggu air ketika akan menunaikan sholat. Dan pembahasan ini yang berkaitan dengan bahwasanya tayamum, ya, dan adanya syariat tayamum, ini menunjukkan bahwa syariatul Islam itu dinamakan dinus samaha, dinus sahlah. Ya. Dimana agama Islam ini adalah agama yang penuh toleran, agama yang penuh dengan kemudahan. Sehingga ulama dan para fuqaha mengeluarkan satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi apabila datang kesukaran, datang kesulitan, maka datanglah kemudahan. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Jadi bahwa agama ini adalah mudah, syariat ini adalah mudah, sehingga dikatakan oleh para ulama tidak ada satu perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hambanya yang di luar kemampuan hambanya. Bukan berarti bahwa agama ini tidak mengandung masyakoh bagi umat ini. Tetapi yang dimaksud, yang dinafikan itu masyakoh al-kharij anitaqotil insan. Yaitu masyakoh al-kharija anitaqotil insan. Yaitu satu kesulitan yang di luar kemampuan manusia. Itu tidak ada dalam agama ini. Jadi pensyariatan tayamum itu juga menguatkan bahwa dinul Islam, dinus samhah, dinus sahlah. Jadi din yang penuh dengan toleransi dan din yang penuh dengan kemudahan. Sebab ketika tidak ada air, maka boleh seseorang itu bertayamum dengan menggunakan tanah. Tidak mesti ia apa? Ia menggunakan apa air? Kemudian para ulama memang ada perbedaan. Hal atayamumu rukhsatun am atayamumu azimah. Jadi apakah ini dalam istilah para ulama, mereka berbeda pendapat apakah tayamum itu rukhsah ataupun tayamum itu azimah. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya tayamum itu rukhsah. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'i, sebagian Syafi'iyah mengatakan bahwa tayamum itu adalah azimah. Ya, yang dimaksud dengan rukhsah itu kan yaitu apa-apa yang tetap dengan ya menyelisihi dalil asal dari syar'i dengan sebab adanya ya penghalang yang sangat kuat ya yang bisa memalingkan dari hukum asalnya. Ya seperti umpamanya asal sholat berdiri, maka duduk itu adalah rukhsah. Sebab asal perintah sholat adalah berdiri. Nah ketika adanya yang seolah bertentangan dengan hukum asalnya, yaitu sakit umpamanya, maka menjadi duduk ya. Maka itu dinamakan dengan rukhsah. Ya. Sedangkan azimah adalah masabata bidalin syar'in khalin an mu'aridin rajihin. Jadi yang tetap dengan dalil syar'i yang tanpa ada apa mu'aridnya yang memalingkan dari hukum asalnya. Maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini ya. Tetapi kalau kita katakan pertengahannya bahwa tayamum adalah rukhsah dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama ya, rukhsah. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan pertengahan ya. Jadi mengatakan pertengahan antara yang mengatakan rukhsah dan mengatakan azimah. Yaitu mereka yang mengatakan bahwa tayamum bagi orang yang sakit. Jadi orang yang sakit kemudian bepergian dan tidak ada air, maka ini adalah azimah baginya. Maka baginya adalah apa? Azimah. Tetapi bagi orang yang bepergian ataupun yang ada air tetapi tidak mampu menggunakannya, jadi airnya ada tapi tidak mampu menggunakannya, maka sebagian para ulama ini adalah mengatakannya rukhsah. Dan masalah ini sebenarnya tidak terlalu apa menjadi satu masalah penting bagi kita, tetapi ini hanya kita mengenalkan perkataan para ulama berkaitan dengan masalah tayamum. Ya, berkaitan dengan masalah tayamum. Nah ini tayamum. Yang jelas tayamum adalah merupakan kekhususan dari umat ini. Sesuatu yang disyariatkan kepada kaum muslimin dan tidak disyariatkan kepada sebelum kita. Nah. Dan saya ingin mengisyaratkan bahwa para ulama telah menjelaskan dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa umat Islam dinamakan khairu ummah, yaitu merupakan umat pilihan, umat terbaik. Kenapa umat ini dinamakan umat pilihan? Sebab umat ini adalah umat yang mampu memikul agamanya. Umat yang mampu mengamalkan agamanya. Kenapa umat ini mampu dan memikul agamanya? Karena agama ini mudah. Dan dinul Islam ini adalah mudah. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW itu ya sangat mudah bagi umat ini. Sehingga tatkala umat ini melaksanakan apa-apa yang ada dalam kandungan agama ini dan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalamnya, maka umat ini dimakan khairu ummah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwa disyariatkannya tayamum, maka ini memiliki sebab turunnya ayat tayamum. Sebab turunnya ayat tayamum yaitu kisahnya ketika terjadi peperangan, ya, itu peperangan dengan orang-orang Yahudi yang dikenal dengan Ghuzwah Bani Mustalik, ya. Ghuzwah Bani Mustalik. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha kehilangan kalungnya. Jadi kehilangan kalungnya. Lalu sekelompok para sahabat diperintahkan untuk mencari kalung tersebutnya. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Maka mencari kalung tersebut sehingga datanglah waktu sholat dan mereka tidak mendapatkan air. Jadi mereka tidak mendapatkan air. Lalu diriwayatkan bahwasanya mereka sholat dengan tanpa tayamum dan dengan tanpa wudu. Kemudian dihabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu dikatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bapaknya, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marah. Ya. Kemudian setelah itu turunlah ayat tayamum. Jadi turunlah ayat tayamum. Ya. Turunlah ayat tayamum. Dan di sini juga ya barokah Ali Bakri, Ali Abi Bakrin, yaitu salah satu barokah yang timbul dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dengan sebabnya turun beberapa ayat, turun beberapa hukum, ya, turun beberapa syariatnya yang mulia, termasuk ini ayat tayamum, ya, termasuk ini adalah ayat tayamum. Kemudian Malik membawakan hadis yang pertama dan kita akan membahas hadis yang pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imran ibn Husain semoga Allah ta'ala meridai kepadanya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang menyendiri. Artinya memisahkan diri, i'tizal dari jamaah. Jadi dia menyendiri. Lam yusalli fil qaum, ia tidak salat bersama jamaah. Dia tidak salat bersama manusia, bersama para sahabat yang dimaksud dalam waktu itu. Itu bersama para sahabat. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, ya fulan, wahai fulan, ma manaka an tusalli fil qaum, apa yang menghalangimu agar kamu salat bersama kaum? Qala, asobatni janabah. Walama, aku ya junub dan aku tidak mendapatkan air. Artinya terkena junub dan tidak ada air. Faqala, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan menjelaskan, sesungguhnya cukup bagimu apa menggunakan as-sa'id, yaitu di sini adalah kullu mas'ida ala wajhil ardi. Jadi setiap yang mengepul di atas bumi, ya. Min turabin aw ramlin ya aw ila ghuridali. Fa innahu yakfik, maka sesungguhnya itu adalah cukup bagimu. Jadi hendalah kamu mengambil sa'id. Jadi alaika bisa'id, hendalah kamu menggunakan sa'id. Sesungguhnya itu adalah cukup bagimu. Nah, ini adalah hadis. Hadis yang mulia. Hadis yang pertama dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, ini seorang sahabat mulia, di mana beliau ya masuk Islam itu hampir bersamaan atau bisa dikatakan bersamaan dengan Abu Hurairah pada hari Khaybar. Jadi sekitar 3 tahun mendekati wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imran ibn Husain ini, walaupun beliau adalah termasuk orang yang ya bukan termasuk awal dari para sahabat masuk Islam, Tetapi Imran ibn Husain memiliki kelebihan, beliau dikatakan min ulama'i sahabah, yaitu termasuk di antara ulama para sahabatnya. Ini termasuk ulama para sahabat dan termasuk orang yang faqih ya, di masa para sahabat. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum pernah mengutus beliau ke negeri Basrah untuk mengajarkan fikih kepada mereka, artinya untuk mengajarkan din kepada ahlu Basrah. Ini tentang Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu ya. Dan ini kedudukan beliau, jadi kedudukan beliau. Dan banyak para sahabat ya, apa, para tabi'in yang mengambil hadis darinya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum, faqala ya fulan ma ma'naka an tusalli fil qaum. Di sini ada permasalahan yang sangat penting bagi kaum muslimin, terutama thalibul ilmi, terutama seorang dai dan seterusnya ya. Tentang apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Faqala ya fulan ma manaka an tusalli fil qaum. Nah. Di sini ada satu pelajaran. Pertama, ya, bahwasanya i'tizal dari jamaah ya, itu akan mewariskan ribah, akan mewariskan di dalam hati seorang mukmin yang dinamakan dengan su'uban. Jadi akan mewariskan bagi seorang mukmin keragu-raguan dan su'uban. Seperti di sini dilihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya, maka ada orang yang tidak mengikuti salat. Maka di sini ada dua ihtimal. Jadi dua kemungkinan. Yang dua kemungkinan ini berada dalam bentuk yang menyelisih syariah. Ya, ataupun sesuatu yang menyebabkan keragu-raguan. Yaitu yang pertama, jadi tidak bersatunya orang ini dalam kaum, imma yahtamil annahu munafik, yakni rajulun munafik, imma dimungkinkan bahwa orang ini adalah munafik. Sebab dia tidak mau bersatu ya, tidak mau berkumpul dengan jamaah, rajulun munafik fihi syai. Atau dimungkinkan di sini ya, adanya al-bughd, adanya satu kebencian dari orang itu terhadap ya di sini imam salat, sehingga ia tidak mau untuk salat di belakangnya. Tidak mau untuk bersatu dan sholat di belakangnya. Maka, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan ya prasangka yang ada dalam hatinya ini, faqabla isdaril hukmi alaih, maka sebelum ia itu mendatangkan hukum kepadanya, ya, imam menghukumi salah satu di antara yang tadi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima apa, mencari tahu sebab ya, yaitu istibsar terlebih dahulu. Dan ini salah satu bentuk ya kehati-hatian ketika kita itu akan menghukumi saudara kita, akan menghukumi teman kita, akan menghukumi saudara kita dan menghukumi teman kita ya. Ini satu pelajaran yang sangat berharga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fulan ma manaka an tusalliya fil qaum? Di apa yang menghalang kamu untuk salat bersama kaum? Wa hadza aidan min tariqati ta'lim. Dan ini juga adalah termasuk cara mengajarkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaghdab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak murka terlebih dahulu dan langsung murka dan langsung memarahi orang tersebut umpamanya. Barangkali mungkin kalau saya gambarkan, dasar kamu munafik, dasar kamu hatinya jelek, dasar kamu adalah suudon sama teman atau dan sebagainya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari tahu apa penghalangnya, apa penyebabnya. Ini satu pelajaran buat kita, ya. Bahwa apabila bersama muslim, sesama muslim, maka mesti kita yang paling pertama dan utama menerapkan di dalam hati kita adalah husnudzon, yaitu baik prasangka. Dan apabila dalam hati kita ada timbul kecurigaan kepada saudara kita, sesuatu yang membuat kita ragu tentang orang ini dan apa yang diperbuatnya, maka di situ harus adanya, yaitu meminta penjelasan dan tafsir terhadap apa yang diperbuatnya. Dan ini salah satu hal yang diperlukan bagi seorang mukmin. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, "Ma manaka an tusalli fil qaum?" Apa yang menghalangi kamu untuk kamu salat bersama kaum? Dan di sini juga menunjukkan bahwa terlarangnya i'tizal dari kaum. Bahwasanya apabila berkumpul satu kumpulan lalu seseorang itu memisahkan diri, ataupun dua orang memisahkan diri dari kaum, dari jamaah, dan termasuk ini juga terlarang apabila seorang berkumpul dalam satu makanan lalu dia makan sendiri umpamanya. Ketika adanya pembicaraan lalu dia berbicara sendiri, memisahkan diri dari jamaah, maka tidak boleh. Bahkan nanti di dalam bab salat akan datang tentang apabila seseorang datang ke suatu majelis yang salat, kemudian kaum sedang salat dan kita telah salat, maka juga dianjurkan kita salat bersama imam ataupun bersama imam rawatib, bersama jamaah salat tatawu, walaupun kita telah salat di rumah salat wajib, ya. Maka ini satu faedah yang sangat berharga. Faqala asobatni janabah walama. Ya. Maka beliau mengatakan, ataupun orang itu mengatakan, aku terkena junub. Aku junub walama dan tidak ada air. Qala alaika bisra'idi fa'innahu yakfi. Hendaklah kamu menggunakan sa'id, maka itu adalah cukup bagimu. Nah, di dalam hadis ini ada tiga permasalahan penting, ya, yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Permasalahan yang pertama, ucapan sahabat itu asobat injadabah walama. Saya akan menyoroti dulu qauluhu walama, tidak ada air. Maka di dalam hadis ini menjelaskan tentang sebab bolehnya tayamum. Yani mata yubahut at-tayamumu. Kapan dibolehkan tayamum? Jadi kapan dibolehkan apa? Tayamum. Ya. Maka di sini seolah-olah menjelaskan walama, tidak ada. Kemudian Rasul membolehkan tayamum. Maka memberikan makna bahwa bolehnya tayamum inda faqdil ma'i au inda indima ilma, ketika tidak ada air. Dan ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka apa? Tayamumlah. Jadi tidak ada, ketika tidak ada air. Tetapi para ulama menjelaskan dan menjabarkan di mana bisa disimpulkan bolehnya tayamum dengan dua sebab, yaitu inda faqdil ma'i. Yang pertama, ketika tidak ada air. Ya, ketika tidak ada air. Tidak ada wujud air. Yang kedua, inda adamil qudrati fisti'malihi. Yani inda adamil qudrati fisti'malihi. Yang kedua, ketika ia tidak mampu untuk menggunakannya. Ada airnya tapi tidak mampu, tidak bisa menggunakannya. Maka dalam istilah para ulama mengatakan wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada adanya. Adanya seperti tidak adanya. Nah, maka adapun tentang permasalahan bolehnya tayamum ketika tidak ada air, ya, maka ini jelas ya, berdasarkan dalil Quran, sunnah dan ijma'nya. Sebagaimana tadi dikatakan. Nah, tetapi kita akan jelaskan tentang masalah tidak ada air. Dan ini diteliti oleh para ulama dan kita akan mentafsir tentang tidak ada. Nah, tidak ada air, ya, baik bagi musafir ataupun yang mukim. Maka ini kalau dilihat ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, bi an lam yajidhu aslan, yaitu tidak mendapatkan sama sekali. Jadi airnya tidak ada. Maka ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa seorang mukmin tayamum saja. Jadi tayamum saja, maka dia bertayamum. Ya, tidak wudu, dia adalah bertayamum ketika tidak ada air. Ya. Tetapi yang kedua, dimungkinkan apa? Ya. An yajidal ma'a walakin la yakfi. Yang kedua, mendapatkan air tetapi tidak cukup. Bagaimana? Apabila orang mendapatkan air tetapi tidak cukup. Tetapi apa tidak? Tidak cukup. Bagaimana baginya? Apakah ia bertayamum, kemudian juga dia menggunakan air secukupnya? Yang umpamanya sekarang, ya air tersebut cukup untuk mencuci muka dan mencuci tangan. Tapi tidak bisa untuk mengusap kepala dan mencuci kaki. Nah, apakah dia menjama, menggabungkan antara tayamum dengan wudu? Atau dia wudu saja, walaupun sebagian, atau dia tayamum saja. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sepertinya mungkin ya dikatakan ini permasalahan sepele, tetapi ya kalau kita teliti para ulama menjelaskan masalah ini. Nah, maka para ulama dalam hal ini ada tiga pendapat, tetapi dalilnya sama. Tetapi tatbik dari dalil akan berbeda. Yaitu pendapat yang pertama yang mengatakan menjama, menggabungkan. Antara kalau ada air tapi tidak cukup, maka para ulama, dan hal ini juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya, ya, dan para ulama yang lain, bahwa ia menjama, mengumpulkan di antara keduanya. Yaitu dia berwudu semampunya, kemudian sesisanya itu diganti dengan tayamum. Ya, tentunya dalam hal ini menggunakan ayat firman Allah Ta'ala, ya, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sekemampuan kita. Ya. Pendapat yang kedua yang mengatakan, ya, bahwa baginya adalah tayamum saja. Sebab katanya tidak ada di dalam syariat penggabungan antara kedua, antara al-badal wal-mubdal minhu, antara yang mengganti dan yang digantinya. Gitu. Tidak dapatkan di dalam dalil syar'i secara khusus. Gitu. Dan ada pendapat yang ketiga di antara para ulama yang mengatakan, yaitu apabila air itu artinya bisa digunakan untuk kebanyakan anggota wudu. Maksudnya sekarang bisa untuk mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala. Hanya kaki saja. Maka sebagian para ulama mengatakan ya, wudu saja. Tidak mesti tayamum. Dan apabila cukup hanya untuk mencuci muka, tidak mampu untuk mencuci tangan, mengusap kepala, maka itu tayamum saja. Sebab para ulama mengatakan di sini mengambil juga kaidah umum, al-hukmu alal aglab. Jadi hukum itu kepada yang ghalib. Jadi hukum itu kepada yang ghalib, hukum itu kepada yang umum. Nah, maka ketika pendapat ini memang dalilnya ada, dan dalilnya juga artinya mutaqaribah, berdekatan. Dan seolah-olah dikatakan mutasawiyah, sama ya. Tetapi wallahu a'lam, ya, yang paling kuat dan itu berdekatan kepada seluruh dalil, maka apa yang dikuatkan di antara ulama mutaakhirin hari ini adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maka menggabungkan dengan wudu dengan apa? Dengan tayamum. Apabila mendapatkan air tetapi tidak mencukupi, ya. Wallahu ta'alam, dan masalah ini khilaf ya, terjadi perbedaan tadi di antara para ulama. Kemudian yang ketiga, an yajidal ma walakin yahtajuhu. Ya. Yang ketiga jenisnya adalah orang yang mendapatkan air tetapi ia membutuhkan air itu. Yani lihajatihi, yaitu untuk keperluan dirinya. Ya, seperti untuk minum umpamanya, ya, untuk masak umpamanya. Ketika dia pergi, maka di situ ada air dan cukup untuk wudu. Tetapi air itu dibutuhkan untuk minum, dibutuhkan untuk makan, untuk masak umpamanya. Maka dalam hal ini, ya, apabila memang seperti itu, maka baginya tayamum. Sebab hukum seperti ini adalah kembali ke kaidah wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya seperti tidak adanya. Jadi adanya seperti apa? Tidak ada, tidak adanya. Jadi apabila membutuhkan baginya. Ya. Dan ini telah dikisahkan juga dalam hadis tentang sahabat yang membawa air ke laut. Lalu ragu akan menggunakan air laut. Ya. Maka di situ menunjukkan bahwa dalam kisahnya apabila ia minum, maka dia tidak bisa wudu. Apabila wudu, maka dia tidak bisa apa? Tidak minum. Ya. Maka di situ menunjukkan bahwa bolehnya apa? Tidak menggunakan air ketika ia membutuhkan air itu untuk kebutuhan daruriyah. Daruriyah itu kebutuhan yang berkaitan dengan masalah hidup dan matinya seorang mukmin. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat yaitu ia melihat air, lakin khafa at-tariqi ilaih. Ini lakin khafa at-tariq ilaih. Dia melihat air dan dia tahu umpamanya sekitar apa 500 meter ataupun mungkin 1 kilo dia tahu di situ ada air. Dia bisa berjalan ataupun dia mungkin 200 meter ada air di situ, ada mata air. Tetapi ia takut berjalan mendapatkan air tersebut. Nah, ini hanya para ulama agar kita tidak apa terbayang semuanya gitu. Dijelaskan dengan tafsir oleh para ulama. Ya, seperti mungkin di jalannya tiba-tiba ada harimau sedang berjalan-jalan atau bagaimana, ataupun mungkin di situ ada musuh, ya, atau di situ ada perampok dan sebagainya. Itu dimungkinkan ketika kita dalam satu perjalanan, ya, takut berjalan kepadanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini juga boleh tayamum sebab wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya seperti tidak adanya. Jadi adanya seperti tidak adanya. Nah. Kemudian para ulama menyebutkan poin yang kelima yaitu an yakunal ma ba'idan. An yakuna makanul ma'i ba'idan. Yang kelima ya tempat air itu jauh. Nah, di sini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa para ulama kenapa membahas tentang masalah jauh ataupun dekat untuk mencari air? Sebab di dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis ya, menunjukkan bahwa tayamum itu ba'da tolab. Jadi tayamum itu setelah mencari. Sebab kata-kata para ulama menjelaskan, termasuk para ulama tafsir, kata-kata fa'ilam tajidu. Maka itu ba'da tolab. Jadi kalau dikatakan tidak mendapatkan, maka itu apa? Setelah apa? Setelah mencari. Dan sebagian para ulama juga menggunakan kaidah umum, mala yatimul wajibu ila bih, bahwa wajib. Jadi kalau diperintahkan untuk berwudu, dan menggunakan air, maka menunjukkan asalnya mencari air itu adalah diperintahkan. Ya. Tetapi di sini dikatakan au ba'id, para ulama mengatakan jauh. Nah, tetapi jauh ini kan sulit untuk menentukan jauhnya. Sehingga para ulama itu ya berbeda-beda pendapat tentang masalah jauh gitu. Apakah itu 1 mil, apakah bagaimana berapa kilo gitu. Memang para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Tetapi pendapat yang rajih kembali kepada uruf dan hakikat yang menimpa kepada seseorang. Artinya uruf itu ya mungkin saja kan kalau sekarang dulu 2 kilo bisa dikatakan jauh, 5 kilo bisa dikatakan jauh, tetapi sekarang kalau menggunakan mobil umpamanya maka suatu ketika yang jauh itu menjadi dekat hari ini gitu ya. Uruf. Ya, uruf. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling mudah di dalam hal ini dhabitnya kepada masyaqqah. Masyaqqah. Artinya apa? Artinya sesuatu yang memudahkan kepada seorang mukmin, kepada kita semua ya. Dan kalau kita itu sekarang tidak mampu untuk menunjukkan jauh dan dekatnya gitu kan. Tetapi apa? Kembali kepada uruf, kembali kepada masyaqqah yang timbul dalam orang itu. Ya. Dalam arti apa? Kalau orang itu mampu mengambil air, ya. Dan bisa untuk mengambil air, maka asalnya ikhtiyat dia harus mengambil air. Dan tidak boleh tayamum ketika datang waktu sholat itu, karena di rumahnya tidak ada air umpamanya. Padahal dia bisa mengambil air umpamanya dalam jarak umpamanya 500 meter. Ya. Tetapi terkadang juga dilihat dari umpamanya masyaqqah, di mana kadang-kadang orang ditimpa rasa sakit umpamanya, sakit dia tidak bisa berjalan untuk mengambil air. Maka walaupun ada air dalam waktu jarak 100 meter, maka baginya adalah sepertinya tidak ada air. Nah, tidak ada apa? Tidak ada air gitu, baginya. Oleh sebab itu lihat di dalam ayatnya itu Allah Ta'ala menjelaskan wa in kuntum marru au ala safarin. Sebab orang yang paling tidak bisa untuk mengadakan air adalah dalam kondisi ia bepergian, dalam kondisi ia apa? Sakit ya. Dalam kondisi ia apa? Sakit. Maka ringkasannya apa kesimpulannya bahwa yang berkaitan dengan jauh dan dekat ini kembali kepada kebiasaan yang ada dan kembali kepada masyaqqah yang menimpa kepada orang itu, artinya kesulitan untuk mengadakan air itu dan mengambil air itu. Sebab kembali tadi bahwa inti disyariatkan tayamum itu untuk mendatangkan kemudahan kepada umat ini. Ya, untuk mendatangkan kemudahan kepada umat ini. Nah, ini berkaitan dengan masalah tidak ada. Nah, kemudian ada poin yang keenam berkaitan dengan masalah tidak ada, yaitu ada tetapi harus dibeli. Jadi ada tetapi harus dibeli. Ada tetapi harus dibeli. Apakah orang disyariatkan untuk membeli air untuk wudu? Ya. Jadi untuk wudu atau bagaimana? Jadi ya umpamanya tidak ada air, tetapi ada orang yang jual air. Tapi ada orang yang menjual air. Maka dalam hal ini, apabila orang memiliki mal, ya, kelebihan dari kebutuhannya, ya, jadi memiliki uang kelebihan dari kebutuhannya, ya, maka ikhtiyat baginya, artinya untuk ikhtiyat, kehati-hatian baginya adalah membeli air. Sebab, ya jelas, kepada nas yang lain, itu kaidah umum juga mala yatimul wajib illa fi fahuwa wajib. Demikian juga ayat tadi fa ilam tajidu ma'an. Tetapi apabila orang itu tidak memiliki uang, tidak memiliki harta untuk menukar air tersebut ataupun yang dimaksud adalah harta dari kelebihan kebutuhannya, maka baginya adalah tayamum. Maka baginya apa? Tayamum. Jadi maka baginya apa? Tayamum. Maka ini adalah masail-masail permasalahan-masalahan yang tadi dikatakan walama. Tidak ada apa? Tidak ada air. Ya. Yang kedua adalah adamul kudrah, adamul istita'ah fi istimalihi. Tidak ada kemampuan untuk menggunakannya. Ya. Dan ini ada beberapa jenis. Ya. Jadi ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah al-marid, orang yang sakit. Ya, jadi sakit, orang yang sakit. Kemudian apa? Wa yakhafu, dan dia merasa takut, ziyadatu maradhihi, yaitu bertambah sakitnya. Aw yakhafu al-halak, ataupun ia takut kematian. Maka ijma para ulama bahwasanya itu dibolehkan baginya untuk bertayamum. Adapun ayat-ayatnya termasuk tadi, wa in kuntum marudha aw ala safarin fa ilam tajidu ma'an fatayamamu. Kemudian apa? Disebutkan keluar dari wasada kemudian bersentuh kemudian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Ya. Kemudian juga secara dalil umum, wala tulku bi'aydikum ila tahlukah. Jadi ini tidak boleh seorang mukmin untuk menyeret dirinya kepada kecelakaan. Di orang yang sakit diperbolehkan. Tetapi tentunya tidak semua sakit. Ya. Yang dimaksud sakit yang berkaitan dengan mabarat kepada jasadnya, kepada dirinya. Ya, dengan sebab wudu ataupun mandi. Yang kedua bukan sakit tetapi khawfu minal marad. Masalan inda syidatil bahri wa nahwi, inda syidatil bardi wa nahwi. Orang yang merasa takut akan sakit dan takut celaka dengan sebab cuaca yang sangat dingin. Jadi cuaca yang sangat apa? Dingin. Umpamanya dingin sekali apabila dia apa? Mandi umpamanya karena junub ataupun dia berwudu maka dia akan pingsan. Maka dia akan sakit setelah itu. Tetapi tentunya di sini kembali kepada keyakinan orang dan bukan ya karena cuaca dingin lalu dia bertayamum. Mesti ada rasa takut kepada sakit yang itu diprediksi akan memang timbul menimpa kepada dirinya. Ya adapun apa? Adapun hanya dingin, maka di dalam hadis dikatakan bahwa salah satu bentuk penyebab masuk surga adalah isbagul wudu'i fil makruh. Yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi kita itu berat. Ya. Ya. Maka ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga termasuk tidak mampu adalah al-ajiz. Anistimalilma. Yaitu orang yang tidak mampu. Ya. Menggunakan air. Seperti orang yang di penjara umpamanya. Ada air tetapi dia tidak bisa bergerak. Jadi dia tidak bisa bergerak untuk mengambil air. Ya, dalam arti dia bukan sakit ini. Tetapi seperti orang yang di penjara ataupun orang yang dirantai umpamanya mahbus, orangnya itu ditahan. Datang waktu sholat, maka dia tidak bisa untuk mengambil airnya, maka dia bertayamum dengan dinding adam dan sebagainya. Maka ini diperbolehkan baginya. Jadi apa? Diperbolehkan baginya. Sebab apa? Dia seolah-olah masuk kepada yang tadi wujuduhu kaadamihi. Ya, wujuduhu kaadamihi. Ya. Seperti dimungkinkan umpamanya sakit tetapi bukan sakit berkaitan dengan air seperti umpamanya lumpuh. Ya. Maka dia tidak bisa mengambil air ketika datang waktu sholat keluarganya tidak ada gitu. Padahal air ada tetapi dia tidak bisa bergerak untuk mengambil air. Sedangkan sholat telah tiba maka dia diperbolehkan untuk apa? Untuk tayamum dalam hal ini. Jadi, dibolehkan untuk tayamum dalam hal ini. Nah, kemudian ada permasalahan penting berkaitan dengan masalah ini anisian, anilma, orang yang lupa ada air. Ya, diumpamakan ya anisian bisa saja di rumah, bisa saja ketika bepergian. Orang yang lupa ya, datang waktu sholat dia tidak ada air, pada dia lupa gitu bahwasanya di sana ada satu ember air umpamanya. Ada satu jelikan air umpamanya. Ya, dia lupa, Bang. Atau dia lupa tempatnya. Ya, orang sedang bepergian umpamanya ke gunung, dia tak tahu bahwasanya di tempat ini ya sekitar mungkin 10 meter ada air. Ada mata air di situ, ada sumur. Lalu dia lupa bahwasanya di situ ada air. maka dia sholat dengan tayamum. Setelah sholat lalu dia ingat bahwasanya di situ ada apa? Ada air. Ya. Kemudian setelah ia sholat juga, maka ia ingat bahwasanya di rumah itu ada seember air. Ada satu jeliken air. Cukup untuk 10 orang wudu bahkan umpamanya. Nah, apakah dia itu mengulangi lagi sholatnya? Atau dia itu tidak wajib untuk mengulangi lagi sholatnya? Ya. Maka pendapat yang rajih, kalau lupa tentang air, gitu ya. Kalau lupa tentang air, maka di dalam hal ini para ulama telah menjelaskan bahwa karena lupa dari syarat, maka ini adalah baginya untuk mengulangi lagi sholatnya. Dan dia berwudu, dan dia apa? Dan dia sholat lagi. Kenapa? Sebab ya tetap air itu dikatakan ada, hanya lupa gitu. Hanya dia apa? Lupa. Hanya dia apa? Lupa. Dan ini berkaitan dengan ada dan tidak aja ada apa? Air. Jadi kita harus membahas ini dari kalimat walama. Ya. Jadi walama tidak ada air. Ya. Jadi artinya kalau orang lupa, lalu dia ingat, maka dia itu apa? Wajib mengulangi lagi sholatnya dan dia berwudu. Kenapa? Sebab dia lupa dari syarat. Ya. Ini kan syarat. Ya. Ini juga pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Zadul Mustaqna. Dalam kitab Syarah Zadul Mustaqna. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini banyak sekali masalahnya. Dan kita wajib untuk mengenal masalah-masalah ini. Jadi mengenal masalah-masalah ini. Tadi saya telah jelaskan dalil kaidahnya. Ya. Jadi dalil dan kaidahnya. Kemudian sekarang apa? Orang yang sholat dengan tayamum, ya. Lalu setelah tayamum, setelah sholat, maka ia mendapatkan air. Jadi mendapatkan air setelah tayamum. Jadi mendapatkan air setelah apa? Tayamum. Yaitu mendapatkan air setelah tayamum. Nah, orang yang mendapatkan air setelah tayamum, jadi orang yang mendapatkan air setelah tayamum, ya, berkaitan dengan sholat, maka ini ada tiga bentuk. Yang pertama, an yajidal ma fi asna'is sholat. Yang pertama, mendapatkan air ketika dalam waktu sholat. Nah, kita berikan contoh. Seseorang tayamum karena ia tidak mendapatkan air. Umpamanya seharian apa PDAM-nya mati. Kemudian apa listriknya mati. Sanyo tidak jalan, ya. Sumur tidak ada, di bak juga habis. Datang waktu sholat subuh. Ya. Maaf, datang waktu sholat duhur umpamanya. Berikan contoh yang mudah dan lebih mendekati untuk dimengerti. Nah, ketika ia itu sholat, tiba-tiba listrik apa hidup dan kran berjalan. Jadi dia tahu air itu ada. Ya. Air menjadi ada. Dan dia melihat hadirnya air. Nah, apakah ia harus membatalkan sholatnya, lalu ia berwudu? Atau dia meneruskan sholatnya? Lalu ia meneruskan apa? Sholatnya. Nah, maka pendapat yang benar bahwa dalam masalah ini ia membatalkan sholatnya. Kenapa? Sebab adanya air itu membatalkan tayamum. Jadi di dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dan menjelaskan kepada kita dalam ayat yang tadi juga, fa ilam tajidu ma'an. Nah, kemudian dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, as-sa'idu wudu'ul muslimi wa in lam yajidil ma'a ashr sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillah wal yumissahu basharatahu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan yang lainnya, di mana dikatakan as-sa'id artinya setiap yang mengepul ke bumi, di atas bumi, maka itu adalah merupakan wudunya bagi orang muslim walaupun ia tidak mendapatkan air 10 tahun. ya. Apabila ia mendapatkan air, maka bertakwalah kepada Allah dan berwuduklah gitu. Artinya fal yumissahu basyaratahu, artinya sentuhlah anggota badannya dengan air. Nah, maka di sini apa? Apabila batal yaitu syaratnya, maka secara otomatis batal yang disyaratkannya. Itu apabila syaratnya itu adalah batal, di mana syarat salat adalah thaharah di sini. Batal, maka otomatis ya salatnya juga adalah batal. Di salatnya adalah apa? Batal. Maka ini pendapat yang rajihul ulam dengan nas-nas ya tadi. Nas-nas yang tadi. Dan para ulama mengatakan apabila batal syarat, yang disyaratkannya juga apa? Secara otomatis batal. Yang kedua, an yajidal ma'u ba'da intihai waqti sholati. Ba'da intihai waqti sholati. Yang kedua, mendapatkan air setelah keluar waktu sholat yang kita sholat dengan tayamum. Nah, kita ketahui umpamanya waktu sholat duhur itu mulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang seseorang sama panjangnya. Nah, maka ia sholat dengan tayamum. Setelah datang waktu asar, maka dia mendapatkan air. Apakah sholat duhurnya wajib diulangi dan wajib berwudu? Maka ini ijma para ulama, baginya tidak wajib untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Jadi tidak wajib mengulangi wudu dan sholatnya. Ya, karena telah di luarnya. Nah, yang ketiga disinilah pembicaraan para ulama, yaitu apa? An yajidal ma'a fi waqti sholati. Yaitu mendapatkan air masih dalam waktu sholat. Jadi kalau tadi umpamanya sholat pada pukul 12.04 umpamanya waktu duhurnya waktu itu. Lalu dia sholat dengan tayamum. Sholat dengan tayamum. Ya. Lalu setelah ia menunaikan sholat, setelah salam, kemudian berjalan, lalu dia mendapatkan air. Apakah wajib bagi dia untuk mengulangi sholat dan wudunya? Atau bagaimana? Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan mengulangi, ada yang mengatakan tidak. Tetapi yang rajih, tidak wajib mengulangi sholatnya. Dan tidak wajib mengulangi apa? Wudunya. Ya. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih. Ya. Yang dijelaskan di dalam satu kisah, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Nasa'i. Ya. Bunyinya, kharaja rajulani fi safarin fa khadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiba fa shalaya tsumma wajada al-ma'a fi waqti fa ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a wa lam yu'idil akharu tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Faqala lilladzi lam yu'id, asabta sunnata wa ajza'atka salatuka, wa qala lil akhri laka ajru marrataini. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa ghairu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya, telah keluar bepergian dua orang, ya. Maka datanglah waktu salat dan tidak ada air bersamanya. Maka kedua-duanya tayamum, lalu kedua-duanya salat, lalu mendapatkan air masih dalam waktu sholat. Bukan ketika sholat, artinya waktu sholat yang telah ditetapkan syariat. Maka salah seorang di antara mereka mengulangi lagi wudu dan sholatnya, yang lainnya tidak mengulangi. Maka keduanya apa datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, istibsar, meminta penjelasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang tidak mengulangi wudu dan salatnya, "Ashabtas sunnata wa ajza'atka salatuka." Engkau telah sesuai dengan sunnah dan telah cukup salatmu. Lalu berkata kepada yang lain, "Bagi kamu dua ganjaran." Jadi kepada orang yang mengulangi salatnya, maka Rasul mengatakan, "Bagi kamu dua ganjaran." Nah, hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang salat dengan tayamum, kemudian setelah menunaikan sholat mendapatkan air, maka hadis ini mengisyaratkan bahwa ia tidak usah mengulangi sholatnya dan wudunya, maka cukup baginya. Kenapa? Sebab dalam hadis ini dikatakan orang yang mengulangi sholatnya itu sesuai dengan sunnah. Sedangkan orang yang mengulangi sholat, maka dia mendapatkan dua ganjaran. Ya, kenapa? Karena ijtihadnya salah. Gitu. Sedangkan ijtihad yang tidak mengulangi sholat benar. Kenapa dikatakan mendapatkan dua ganjaran? Ganjaran yang pertama, ganjaran sholat yang pertama. Ganjaran yang kedua adalah ganjaran dari ijtihadnya yang salah. Sebab kalau dia itu benar ijtihadnya, maka baginya dua ganjaran. Sehingga bisa dikatakan mendapatkan tiga ganjaran, gambaran dalam hadis ini. Tetapi manakala ia salah ijtihadnya, dan yang benar adalah yang tidak mengulangi sholatnya, maka Rasul mengatakan yang tidak mengulangi sesuai dengan sunnah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan mendapatkan apa? Air setelah apa? Sholat. Jadi ini tentang pengulangan. Jadi menunjukkan bahwa apa? Ini satu hal yang sangat penting untuk kita apa? Perhatikannya. Di dalam makna hadis ini. Itu istimbat yang kita bahas dan masalah yang kita bahasnya. Yang kedua, dan di sini juga masih ada, nanti kita akan tambahkan dalam pertemuan yang akan datang. Qala as-sabat ni janabah. Di sini menunjukkan bahwa at-tayamumu lil hadasil akbar wa yakunu lil hadasil asghar. Di dalam masalah ini menunjukkan bahwa tayamum adalah untuk hadas besar. Sebagaimana tayamum itu adalah untuk hadas kecil. Ya. Dan ini diriwayatkan dari para ulama, sahabat, para tabi'in tabi'in dan para ulama. Bahwasanya tayamum itu untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Walaupun ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan tayamum itu hanya untuk hadas kecil. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar telah kembali dari pendapatnya. Kembali ke pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Dan yang menunjukkan bahwasanya tayamum itu untuk hadas besar, ya secara otomatis untuk hadas kecil, maka pertama dalil Quran, yaitu dalam surat Al-Maidah, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fatoharu. Apabila kamu junub, maka bersucilah. Lalu setelah itu disebutkan tayamum, maka menunjukkan bahwa tayamum adalah untuk hadas besar juga. Demikian juga tafsir yang mengatakan awla mastumunisa, ya, di mana Abdullah bin Abbas mengartikan awla mastumunisa dan Abdullah bin Mas'ud itu adalah jima, maka secara otomatis bahwasanya tayamum untuk hadas besar juga, bukan hanya untuk hadas apa? Hadas kecil. Kemudian hadis ini dan hadis yang kedua juga, yaitu hadis apa? Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Adapun sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum hanya untuk hadas kecil, ya, maka itu pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang lemah. Jadi tayamum untuk hadas besar sebagaimana tayamum itu untuk hadas kecil. Ini masalah yang kedua dan ini masalah yang mudah sekali insyaallah. Masalah yang ketiga, qala alaika bis-sa'id. Alaika bis-sa'id. Nah, sedangkan di sini ada permasalahan penting ya. Dan ini pembahasan yang terakhir yang saya akan bahas dalam pertemuan ini sebelum kita membuka soal jawab. Mal muradu bis-sa'id? Apa yang dimaksud dengan sa'id di dalam ayat ini? Ataupun di dalam hadis ini, maaf. Alaika bis-sa'id. Ataupun dalam ayat Al-Quran, fatayamamu sa'idan thayyiban. Nah, maka para ulama berbeda pendapat kepada dua kaul. Apa yang dimaksud dengan sa'id di sini? Nah. Sebagian para ulama mengatakan, al-muradu bis-sa'id huwat turab faqat. Bahwasanya yang dimaksud dengan sa'id adalah turab, hanya tanah saja. Tanahnya. Ya. Sebagian para ulama mengatakan umum. Kullu ma sa'ida an wajhil ardi. Romlan, turaban, hajaron. Maka mencakup setiap yang berada di wajah bumi. Setiap yang mengepul terbang dari wajah bumi. Yaitu apa? Bisa tanah, ya, bisa pasir, bisa kerikil, bisa batu, dan yang lainnya. Maka ini yang dimaksud dengan apa? Dengan sa'id. Dengan apa? Dengan sa'id. Nah, dan yang mengatakan bahwa sa'id itu adalah hanya tanah saja, maka ini adalah pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Di mana Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa lihat dalam surat yang kelima ayat 6, wa aydikum minhu. Ya. Bahwasanya min di sini yaitu kalimat sa'idan thayyibah, min di sini dikatakan minnya adalah li tab'id. Yang dimaksud di sini adalah juz'ul ard. Yaitu apa? Sebagian dari bumi ini. Yaitu turab. Yaitu apa? Turab. Kemudian juga berdalil dengan hadis waju'ilat lana turbatuha waju'ilat turbatuha lana tahura. Jadi dalam satu riwayat, ya, dalam satu riwayat yaitu tentang hadis yang tadi, yaitu hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, yaitu dikatakan waju'ilat turbatuha lana tahura. Jadi di situ dikatakan bahwa penghususan yang dimaksud dengan ard bumi ini adalah tanah saja. Nah, sedangkan riwayat dari yang lainnya seperti dari Imam Malik rahimahullahu taala, ya, dan Imam Ahmad satu riwayat juga, ya. Kemudian ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, maka yang dimaksud dengan sa'id adalah umum. Yaitu apa? Kullu ajza'il ard. Yaitu seluruh, ya, muka bumi. Termasuk ya batu, kerikil, ya, pasir, tanah. Ya. Dan inilah pendapat yang rajih. Jadi pendapat yang benar. Jadi pendapat yang benar. Ya. Kenapa? Sebab kuat dalilnya. Pertama, bahwa ya, dikatakan oleh para ulama, ya, ketika nas-nas yang berkaitan dengan tayamum itu terjadi dalam beberapa peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan diantaranya terjadi dalam Ghazwah Tabuk, ya, perang Tabuk, ya, kemudian datang ayat ini dan waktu itu para sahabat berada di atas pasir-pasir. Maka menunjukkan apa? Tidak hanya tanah. Sebab tidak diriwayatkan bahwasanya para sahabat membawa tanah dari daerahnya. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya para ulama mengatakan asal dari perintah tayamum ini adalah rukhsah. Ini adalah sebagai kemudahan dan meringankan kaum muslimin. Maka sudah dipastikan lagi bahwa bagian dari bumi ini ada yang atasnya tanah, ada yang atasnya pasir, ada yang atasnya batu, ada yang atasnya kerikil. Nah, maka apabila kebolehan untuk tayamum ini hanya tanah saja, maka ini bertentangan dari hikmah disyariatkannya tayamum. Yaitu apa? Raf'ul haraj, mengangkat kesulitan. Sebab kalau begitu orang bisa tayamum itu hanya kalau ia itu ketika berada di atas tanah. Sedangkan apabila ia berada di daerah-daerah yang di situ tidak ada tanahnya, maka itu adalah tidak bisa menunaikan tayamum ini dan melaksanakan kemudahan ini. Dan melaksanakan apa? Kemudahan ini. Nah, ini salah satu hujah. Salah satu apa? Hujah yang disebutkan oleh pendapat yang kedua. Nah, adapun hujah yang dikatakan oleh pendapat yang pertama bahwasanya minhu itu adalah li tabiin, yang benar bahwasanya minhu adalah li ibtida'il ghoyah. Ini li ibtida'il ghoyah. Bahwasanya minhu di situ adalah bukan li tabi, bukan menunjukkan sebagian dari tanah, tetapi ibtida'ul ghoyah. Jadi ibtida'ul ghoyah itu yang dimaksud di situ adalah di mana orang mengambil bagian dari tanah itu. Ataupun maaf, dari bagian bumi ini. Bisa tanah, bisa pasir, bisa kerikil, bisa batu. Maka semuanya adalah Ya, di situ adalah bagian dari bumi ini. Dan yang mengatakan bahwasanya riwayat waju'ilat turbatu halana tuhura itu sebagai takhsis, maka yang benar bahwasanya di situ adalah bukan takhsis, tetapi mimba didzikri abdoril am, mimba didzikri aprodil am. Dan ulama usuliyun mengatakan dzikru ba'dhi aprodil am la yukhassisuhu. Jadi menyebutkan bagian perkara yang umum itu bukan takhsis. Jadi bukan apa? Bukan takhsis. Bukan sebuah pengkhususan, tetapi menunjukkan di antara bagian dari bumi ini adalah tanah gitu. Ya. Dan ini sebagai jawaban dari pendapat yang kedua yang mengatakan bahasanya umum. Dan lihat di dalam makna hadis juga, hadis Jabir nanti akan datang, ayyuma rajulin min ummati adraqatu sholatu falyusalli. Maka dalam riwayat dikatakan fa indahu masjiduhu wa tahuruhu. Demikian juga hadis ini lebih kuat, ayyuma rajulin min ummati adraqatu sholat. Maka orang yang mana saja di antara umatku ia mendapatkan waktu sholat, maka sholatlah. Maka di tanah dia berpijak, maka itulah ia tempat sholatnya, dan itulah alat untuk bersucinya. Artinya kalau dia tempat berpijaknya itu adalah tanah, maka dia sholat di atas tanah itu dan berwudu apa bertayamum dengan tanah tersebut. Dan apabila ia berada di atas pasir, maka di atas pasir tersebutlah dia sholat dan dia menggunakan untuk tayamum. Sebab makna hadis ini sangat amat jelas. Ayyuma rajulun min ummati adraqatu sholatu falyusalli fa innahu masjiduhu wa tahuruhu. Fa innahu masjiduhu wa tahuruhu. Ini permasalahan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfi. Fa innahu yakfi. Nah, Allah alam, sampai di sini dulu pembahasan kita berkaitan dengan masalah tayamum, dan masih banyak pembahasan yang kita akan bahas, termasuk tentang kaifiyah bagaimana kita apa bertayamum. Jadi cara kita bertayamum, nah, kita akan jelaskan dalam pertemuan yang akan datang. Baik, demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan tayamum untuk pertemuan pertama kita. Kami angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang datang melalui penelpon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0218199654 3. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dari mana Ibu? Dengan dari Umu Kanti di Bekasi. Silakan Ibu. Saya mau nanya Pak Ustadz, air ledeng itu asalnya kan dari air kotor yang bau, yang berubah warnanya, sudah diproses menjadi air yang bening. Apakah itu boleh untuk wudu? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, intinya kaidahnya apa? Al-hukmu yaduru ma'al-ilah. Dan di sini ada hukum yang dinamakan dalam ilmu fikih ada istihalah. Jadi istihalah itu tagayurul asya min syai' ila syai'in akhar. Yaitu dinamakan istihalah itu perubahan satu perkara kepada perkara min datin ila datin ukhra. Dari satu dat kepada dat yang lain. Maka apabila sesuatu itu berubah dari satu dat kepada dat yang lain, ya ima dengan perubahan kimia ataupun perubahan tertentu, ya. Maka kembali kepada kaidah umum, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Artinya hukum kepada sesuatu itu tergantung kepada ilah yang ada di dalamnya. Ya, artinya apabila ilahnya tidak ada, air itu menjadi bersih, ilat kotornya, ilat najisnya tidak ada, maka apa air itu apa kembali kepada hukum asalnya, hukum yaitu air itu suci. Jadi ibu tidak ragu lagi, ya, apabila diketahui bahwa air ledeng itu menjadi suci, bersih, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung apa najis dengan sebab apa menggunakan alat ataupun menggunakan satu untuk merubahnya. Sebab dalam kaidah tadi al-hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Sebagaimana di dalam kitab Bulughul Maram juga telah dijelaskan tentang masalah berubahnya, yaitu apa? Berubahnya khamar menjadi cuka, ya. di mana jumhur ulama, ya, ini walaupun ada khilaf, khamr itu kan najis itu. Sedangkan cuka apa? Suci ya. Sedangkan cuka adalah suci. Maka ya di sini dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu khala. Rasul ditanya tentang bolehkah menjadikan khamr menjadi cuka? Tidak boleh perbuatan itu ya. Tetapi kalau khamr itu menjadi cuka dengan sendirinya, jadi kalau khamr itu menjadi cuka dengan sendirinya, berubah dengan apa, tidak menggunakan kimia apa, tidak apa digunakan dengan tangan kita, tidak dengan usaha kita, maka itu ya pertama hukumnya menjadi halal dan yang kedua menjadi suci. Dan disinilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram memasukkan dalam bab Izalatun Najasati wa Bayaniha, itu bab menghilangkan najis dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Selanjutnya untuk yang kedua ada Bapak Khairuddin di Cimanggis. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau tanya, saya sudah pernah gitu ya. Tayamum enggak ada air, terus tanah juga enggak ada yang bagus gitu kayaknya. Dan saya pakai ini seperti apa namanya? Tayamum dengan semen gitu, jadi apa seperti tembok begitu Pak ya. Itu apa boleh kan? Itu sah nggak gitu? Iya. Dan kalau boleh dua boleh ditanya. Iya silakan Pak, satu lagi. Kalau habis wudu itu apa sholat sunnah wudu dulu apa sholat tahiyatul masjid? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, silakan Ustaz. Yang pertama tadi. Tapi tadi yang pertama perlu dijelaskan dulu tentang tanahnya jelek. Ya, apa alasan tanahnya jelek gitu? Ya, mungkin becek atau bagaimana. Jadi Bapak perlu paham ya. Ya. Jadi asal tanah itu suci ya dan boleh Bapak untuk bertayamum selama Bapak tidak mengetahui bahwa tanah itu ada najisnya. Iya. Jadi tidak boleh mengatakan tanah itu jelek ataupun tidak bisa untuk tayamum ya. Tetapi hukum asalnya itu adalah suci ya. Jadi hukum asalnya adalah apa? Suci. Jadi tidak boleh mengatakan apa? Najis ataupun mengatakan kotor dan sebagainya. Hukum asalnya adalah suci dan Bapak boleh untuk bertayamum dengan menggunakan apa? Menggunakan tanah tersebut. Ya. Yeah. Adapun yang kedua, menggunakan apa? Semen ataupun menggunakan sesuatu. Allah alam ya, di sini kita lihat nanti termasuk kullu mas'ida ala wajhil ardi. Setiap yang mengepul ya termasuk di tembok ataupun di kursi di mana saja ya. Ya, maka ini boleh kita untuk apa bertayamum seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertayamum ya ke dinding ya. Bertayamum apa? Ke dinding ya. Jadi yang tadi Bapak boleh itu untuk bertayamum insyaallah. Dan yang kedua mengenai salat sunat wudu, apakah di nah di sini apabila seseorang itu salat ya, apa berwudu lalu dia masuk masjid, apakah dia mendahulukan salat sunat wudu ataupun dia mendahulukan salat apa? Tahiyatul masjid. Maka di sini kita lihat. Apabila seseorang itu melihat bahwa waktu yang dia miliki itu adalah panjang, jadi waktu yang dia miliki itu adalah panjang dari waktu akan sholat wajib ya, jadi waktu akan sholat wajib ya, umpamanya sekarang dia masuk masjid dan diperkirakan bahwa iqamah itu sebentar lagi maka di dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa boleh bagi seorang itu untuk apa, untuk melakukan sholat dengan dua niat. Artinya niat sholat tahiyatul masjid dan niat syukrul wudu. Jadi niat syukrul wudu. Sebab di sini apa? Hukumnya sederajat. Jadi hukumnya apa? Sederajatnya. Jadi hukumnya sederajat dalam arti dalam sholat sunnah. Jadi dalam apa? Dalam sholat sunnah. Maka dia apa? Meniatkan sholat syukrul wudu, kemudian dia meniatkan tahiyatul masjid ya. Dan itu hakikatnya seperti itu. Tetapi kalau dia itu memandang bahwa waktunya itu adalah panjang gitu, di mana ia bisa menunaikan untuk sholat ke kedua-duanya, maka asal memisahkannya adalah lebih afdal itu. Asal memisahkannya adalah lebih apa? Lebih afdal. Nah, tetapi mana yang didahulukan? Wallah alam, di dalam masalah ini tidak ada dalil ya yang menunjukkan harus mendahulukan mana. Ya. Jadi apakah mendahulukan sukul wudu ataupun mendahulukan apa? Mendahulukan tahiyatul masjid. Jadi boleh kedua-duanya untuk apa? Melakukannya wallah alam. Karena selama ini wallah alam tidak melihat dalil khusus ya untuk masalah itu. Tapi tadi untuk apa? Untuk masalah melakukannya dan meniatkannya dengan cara yang tadi wallah taala. Nah, tadi selanjutnya kami angkat telepon dari Ibu Daryanti di Cimanggis kembali. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ini Ustaz, Bapak tuh umurnya udah 79. Iya. Terus stroke udah 10 tahun. Iya. Nah, terus itu tangannya tuh cingperengkel gitu Ustaz. Ya. Jadi tayamumnya tuh kalau kan mandinya juga dielap ya, udah enggak bisa duduk, enggak bisa bangun, enggak diduduk, didudukin, tidur ditidurin gitu. Terus ngomongnya juga udah enggak jelas, pelok. Kan terus kalau ini kalau tayamum tuh Ibu kan kalau udah didudukin di tempat tidur, terus sajadahnya ada di bawah, Ibu bilang lihat aja ke bawah tempat sujud gitu. Terus ini kalau tayamumnya tuh kena ini udah timparengkel, enggak mungkin dia tuh tayamum ke dinding. Jadi kan kalau udah duduk gitu kakinya udah ke bawah, terus tayamumnya tuh di paha Ustaz gitu, udah pakai kain sarung udah rapi. Jadi kalau udah dielap, Ibu ganti pakai baju sholat, nggak pakai baju rumah gitu, tiap sholat ganti. Nah jadi tayamumnya tuh di paha Ustaz, bagaimana ya, karena tangannya udah timparengkel udah gitu, maksudnya bergerak itu mengalami sakit tuh ya, tangannya Bapak tadi sakitan gitu ya. Iya. Tayyib. Jadi tayamumnya tuh di paha, di abu, enggak di debu, enggak di dinding. Bagaimana itu Ustaz? Tapi salatnya juga karena udah enggak ini, ngomongnya udah ayat enggak pada lupa bacaannya. Jadi Bapak tuh nguping gitu Ustaz. Jadi ngupingkan aja Ibu yang baca gitu. Bapak kalau giliran apa gerak ruku ya ruku, sujud ya sujud, tapi bari duduk gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz? Karena struknya udah 10 tahun, Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Nah, sama-sama. Ini pertama ya, kita jelaskan dulu apabila bapaknya masih sehat ingatannya ya. Jadi masih sehat ingatannya. Masih sehat dan dia mengetahui akan ini waktu sholat, dia mengetahui wajib sholat. Jadi artinya masih sehat ingatannya. Iya. Dalam arti dalam bahasa kita tidak pikun ya, walaupun sakit gitu ya. Iya. Maka secara umum masih dikenakan berbagai bentuk kewajiban, termasuk diantaranya adalah apa? Sholat ya. Tetapi dalam menunaikan seluruh itu ya, kembali kepada ayat-ayat yang tadi. Fattaqullaha mastata'tum idza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya bagi bapak itu melakukan ibadah seukuran kemampuan, seukuran yang bisa dikerjakan. Termasuk tadi ya, kalau apa salat berkaitan dengan menghadap kiblat ya, apabila memungkinkan untuk bisa menghadap kiblat ketika dihadapkan apa oleh ibu ataupun oleh anaknya ya, maka ya artinya bisa diarahkan ke arah kiblat ya, artinya ketika apa, ketika mungkin tempat kasurnya diarahkan ke kiblat, dan ini sehingga dia bisa salat mengarah ke kiblatnya. Dan apabila satu ketika arahnya apa ke arah selain kiblat ya, dan keluarga tidak ada, datang waktu sholat, maka dia sholat kemana saja arahnya, itu diperbolehkan. Sebab disinilah syariat Islam itu berkaitan dengan kemampuannya. Nah, berkaitan dengan apa? Dengan tadi wudu ataupun berkaitan dengan tayamum. Pertama, ya apabila seorang itu lumpuh umpamanya, tidak bisa bergerak, ya. Maka diantaranya kalau bisa diwudukan oleh keluarganya, jadi artinya di situ kadang-kadang keluarganya ada, ya. Maka ya diwudukan oleh keluarganya. Di artinya di situ bahwasanya apa, walaupun lumpuh ya, mungkin lumpuh ini kan bermacam-macam, tidak bisa berjalan, tidak bisa ini, tapi dimungkinkan di situ bahwa dibawakan air, kemudian cuci muka, cuci tangan, usap kepala, kemudian kakinya, bisa. Apabila orang itu bisa diwudukan oleh saudaranya dan ada saudaranya, maka asalnya adalah diwudukan. Sebab pergeseran dari satu perintah kepada perintah yang lain diukur dengan kemampuannya di sini. Jadi diukur dengan apa? Dengan kemampuannya. Ya. Dan air tersebut tidak membahayakan ya, sisi tidak sakit itu. Sisi sakit itu jelas ya, tidak membahayakan sisi sakit itu ya. Seperti mungkin lumpuh tidak ada pengaruh dengan dengan masalah bertambah sakit ya. Yang kedua demikian juga berkaitan dengan masalah tayamum. Jadi berkaitan dengan masalah tayamum ya. Ya, kalau masih bisa memungkinkan maka ditayamumkan itu. Sebab saya telah menjelaskan bahwa di dalam wudu itu kan ada meminta tolong dalam berwudu. Ya. Meminta tolong dalam berwudu itu ada tiga kan. Meminta untuk mendatangkan airnya, meminta untuk dituangkan airnya, meminta untuk mencuci bagian anggota badan. Maka di sini dalam bentuk isti'anah, meminta pertolongan dalam masalah wudu. Nah, maka ya kalau orang itu tidak sakit, dalam arti sakit tetapi tidak berkaitan dengan air gitu, dia boleh menggunakan air, hanya dia tidak bisa apanya mengambil air menggunakan air itu. Ketika ada orang maka tidak apa-apa dia diwudukannya. Sebab dia ya kudrah adanya air. Sebab kaidahnya tadi fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi kalau ada dan mampu digerakkan oleh saudaranya dan ada saudaranya maka di situ diwudukan atau ditayamumkan, Bu. Ya diwudukan atau ditayamumkan. Nah. Kemudian sekarang ya berkaitan dengan apa? Dengan tadi, umpamanya ketidakmampuan ya. Jadi ketidakmampuan, kemudian tayamum dengan apa? Ya mestinya kan tayamum kepada sesuatu yang diperkirakan di situ adanya soid gitu, adanya debu itu gitu, adanya debu itu. Kalau diprediksi tidak ada soid ya tidak boleh kita menggunakannya. Ya kalau diprediksi tidak ada debu itu, ya, ya seperti umpamanya sekarang apa ke paha ada tadi gitu ya. Maka tidak boleh ya. Tidak boleh. Nah, kalau bisa ya ditayamumkan ketika ada ibu ataupun ketika ada anak gitu. Ditayamumkan itu asalnya. Nah, kemudian ya saya tadi belum membahas. Kalau ditakdirkan tidak ada air, tidak ada untuk bertayamum. Datang waktu sholat, apakah baginya? Maka baginya adalah sholat dengan tanpa wudu dengan tanpa tayamum. Oh, gitu ya. Ya, seperti umpamanya orang diikat gitu. Jadi umpamanya di penjara diikat, dia tidak bisa bergerak untuk mengambil air, dia tidak bisa bergerak untuk mengambil apa? Mengambil tayamum. Maka baginya adalah sholat dengan tanpa wudu, dengan tanpa tayamum. Dan ini dijelaskan tentang kisah yang tadi itu, tentang kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwasanya mereka sholat dengan tanpa tayamum, dengan tanpa apa? Wudu. Lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah taala menurunkan ayat apa? Tayamum. Jadi itu tafsirnya Bu, itu perinciannya. Kalau berkaitan dengan masalah apa tadi bapak gitu ya. Jadi kalau bisa ya ada ibu ya kemudian masih sadar seperti tadi katakan ya ditayamumkan kalau bisa. Kalau masih bisa diwudukan ya diwudukan. Jadi permisal masih diwudukan diwudukan. Kalau ditayamumkan ditayamumkan. Tidak ada dan tidak mampu untuk bertayamum, tidak apa mampu untuk berwudu ya, mungkin karena tangannya udah tidak bisa bergerak, tangannya udah mungkin tadi keket merengkel kata orang Sunda ya itu artinya umpamanya jari-jarinya udah tidak bisa membuka gitu kan udah tidak bisa membuka gimana maka ya dalam hal itu ya kadang-kadang dia sholat dengan tanpa wudu dan dengan tanpa tayamum Allah taala. Baik, demikian untuk Ibu Daryanti, semoga bermanfaat dan Allah berikan kesabaran dan kekuatan untuk ibu ya dan memberikan balasan atas jerih payahnya dalam mengurusi bapak ya. Kemudian berikut Ustaz, kami angkat pertanyaan dari beberapa pertanyaan di pesan singkat. Iya. Nah, dari dua pertanyaan, Ustaz barakallahu fikum, bagaimanakah hukum bertayamum di dalam perjalanan? Ini ada satu kasus, saya pernah mengadakan perjalanan ke Bandung, saat waktu masuk maghrib, travel yang saya tumpangi tidak berhenti. Kemudian saya putuskan untuk bertayamum dengan dan sholat tetap berada di tempat duduk. Berarti di kendaraan ini. Hal yang sama saya juga lakukan saat masuk salat isya dengan keyakinan untuk tetap menjaga sholat tepat waktu dan dengan alasan tidak ada jaminan bahwa saya bisa selamat sampai dengan tujuan. Nah, apakah hal ini tayamum kemudian dengan sholat seperti itu merupakan sesuatu yang benar ditinjau dari syariat? Bagaimana Ustaz penjelasannya? Ya, nanti saya akan bahas sebenarnya tentang takhirus sholat litayamum. Bitayamumi. Jadi mengakhirkan sholat karena tayamum. Maksudnya di sini mengakhirkan sholat untuk wudu. Ya, di sini kita lihat yang dari tadi ditanyakan oleh Bapak, kita lihat. Jadi kasusnya itu kita tafsir, kasusnya kita perinci. Nah, pertama dalil secara umum memerintahkan kita untuk sholat pada waktunya. Kemudian sholat di awal waktu. Itu dalil umum, dalil utama gitu ya. Nah, sekarang mana yang harus didahulukan? Mengakhirkan sholat dari awal waktu atau kita di awal waktu tetapi tayamum? Nah, itu masalahnya. Kemudian apa? Apakah menjamak sholat ataupun kita itu sholat pada awal waktu, tepat waktunya? Maka begini, kita rinci. Tadi adalah duhur dengan asar umpamanya. Duhur dengan apa? Dengan asar. Nah, maka kaidahnya apabila datang waktu duhur dan kita berada di kendaraan dan secara yakin bahwa kendaraan ini akan sampai ke tempat tujuan ataupun tempat perberhentian adalah mendapatkan masih waktu sholat asar, maka bagi kita adalah untuk menjamak sholat itu tidak boleh sholat di atas kendaraan, tidak boleh kita sholat dengan tanpa wudu. Sebab di sini ada waktu doruroh bagi dua waktu ini. Jadi waktu boleh untuk menjamak. Dan Nabi SAW pun tidak pernah melakukan sholat di atas kendaraan kecuali sholat tatawu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dan kita akan pelajari nanti. Kemudian juga bahwa asalnya tidak boleh sholat dengan tayamum selama ada air. Maka di sini ketika bapak dalam bepergian dibolehkan untuk menjamak. Ya, disyariatkan untuk menjamak. Ya. Baik jamak tadian ataupun jamak takhir. Maka dalam hal ini bapak tidak boleh melakukan apa? Melakukan sholat di kendaraan dan dengan tayamum. Nah, tetapi kalau diprediksi bahwasanya apa? Kendaraan ini tidak berhenti, tidak mau berhenti dan akan sampai ke tempat tujuan adalah waktu maghrib, ya, sehingga hilang waktu sholat asar dan sholat duhurnya tidak didapatkan. Maka dikala itu dibolehkan bagi bapak untuk bertayamum dan dibolehkan untuk sholat di atas kendaraan. Ya. Dan itu kembali kepada dalil yang tadi, fattaqullaha mastata'tum. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Demikian juga dengan sholat apa? Dengan sholat maghrib, dengan sholat isya. Jadi kalau diprediksi umpamanya akan sampai pukul 11 atau setengah 12, maka bagi bapak tidak boleh sholat maghrib dan isya itu di kendaraan pada awal waktu dengan apa? Dengan tidak wudu, tapi dengan tayamum. Maka apabila diprediksi oleh bapak itu akan sampai pada pukul 12 waktu nahar itu, yaitu apa? Waktu yaitu waktu malam ataupun pertengahan malam, nisful lail, maka dikala itu bapak tetap mengakhirkan sholat, yaitu untuk menjamak takhir, jamak takhir, jamak yang diakhirkan, dan tidak boleh sholat di atas apa kendaraan. Tetapi apabila diprediksi sampainya akan sampai kepada waktu sholat subuh, ya, jadi datang waktu sholat subuh, dan baru sampai dan tidak berhenti di jalan, maka dikala itu diperbolehkan bagi bapak untuk sholat. Jadi itu mesti dengan yakin. Dan ya kalau hari ini apalagi travel, masa orang di travel ya tidak bisa untuk diajar gitu ya. Pak sholat dulu, turun dulu dalam waktu apa? Waktu sholat yang bisa untuk apa kita untuk menjama di antara dua waktu itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, demikian juga pertanyaannya untuk merupakan jawaban untuk Ibu Robani, Umur Robani, kemudian Bapak Wahid dan beberapa pertanyaan lainnya yang hampir sama ya. Tapi Ustaz, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan yang berikut dari Abu Alif di Bekasi. Ustaz, tadi dikatakan bahwasannya tayamum bisa digunakan untuk hadas besar, Ustaz. Mohon dijelaskan bagaimana kata yang berkenaan dengan junub. Ya, kita akan datang pembahasannya, tetapi kaifiahnya sama ya. Jadi secara umum nanti kaifiahnya sama bahwa tayamum untuk hadas besar sama dengan tayamum untuk hadas kecil ya. Ini tidak ada perbedaan yaitu mengusap muka dan mengusap telapak tangan satu kali semuanya. Kita akan jelaskan nanti kaifiah. Baik. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan datang dari saudari Laila di Jakarta Utara, Tanjung Priok. Ustaz, ada pengumuman untuk perbaikan dari PDAM ya selama beberapa hari dan hal ini menyebabkan kekurangan air di daerah saya. Apakah hal ini keadaan seperti ini menjadi dibolehkannya tayamum, Ustaz? Mohon penjelasannya kembali. Ya, jadi jawabannya tidak boleh tayamum kecuali ya apa? Selama air itu bisa digunakan oleh kita, yaitu dalam kategori melebihi dari kebutuhan darurah kita, kebutuhan darurah yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau airnya itu ada dan masih tetap di luar kebutuhan yang kita butuhkan, ya maka itu tetap tidak boleh tayamum. Kita masih tetap untuk apa? Untuk berwudu. Jadi saya tadi katakan hajah darurah seperti berkaitan dengan minum, dengan makan. Apabila kita itu tidak minum akan mati, apabila kita tidak akan makan akan celaka gitu, menjadi sakit dan sebagainya. Tapi kalau masih ada lebih dari itu ya maka tetap diwajibkan untuk apa? Tayamum dan diwajibkan untuk wudu atau mandi dan tidak boleh untuk tayamum. Baik. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali untuk Anda di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana, Pak? Dari Abu Zia di Bekasi. Silakan, Bapak. Ya. Dalam perjalanan haji yang tahun lalu, iya, Pak. Kami diberitakan oleh Ustadz Ghani bertayamumnya karena dianggapnya tidak sah karena di dalam pesawat bersih tidak ada debu. Jadi diminta untuk membawa sabut tangan yang di sebelum berangkat sudah ditempelkan di debu di, Pak ya. Di tanah debu, di tanah gitu. Nah itu bagaimana pendapat tersebut? Oh iya iya. Sama satu lagi boleh? Iya iya. Saya ketika sholat di suatu perkampungan belum tahu masuk waktu itu sholat asar, saya merasa itu udah waktunya udah masuk, saya melihat jam gitu karena tidak ada suara azan. Lalu saya sholat, begitu saya sholat baru terdengar azan. Terdengar azan, jadi saya ragu waktu masuk sholat sebelum waktunya. Iya. Jadi saya putuskan 2 rakaat lalu saya selesaikan, lalu saya mendengarkan azan sampai selesai, baru saya ulang lagi sholat asar tersebut. Iya. Ini kan Ustaz. Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama pertanyaan yang tadi, apabila di pesawat itu ya ada air dan memudahkan bagi kita untuk berwudu, ya maka asalnya bagi kita tidak boleh untuk bertayamum dengan cara apapun, baik cara yang tadi Bapak sebutkan ataupun dengan cara yang mungkin ke dinding apa ke joknya itu ya, ke apa ke dinding kursinya, itu, kursi dan sebagainya. Maka ya asalnya kalau ada air ya di mana mungkin di mana pesawat itu cukup untuk orang-orang yang di dalam adalah untuk berwudu dan bisa untuk melakukan wudu, bisa untuk kita berwudu, maka tidak boleh kita bertayamum. Sebab ayatnya tadi, fa ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba. Tetapi apabila tidak bisa untuk berwudu, ya, ataupun airnya tidak cukup untuk berwudu, tetapi mungkin air itu hanya bisa untuk qadha hajat saja. Ya, untuk membersihkan dan tidak ada faidah, ziyadah, tidak ada tambahan ataupun kelebihan fadilah dari apa yang dibutuhkannya. Maka Allah alam tidak ada satu dalil yang dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk membawa debu ya, ataupun untuk membawa apa? Sapu tangan tadi. Tanah ya, ataupun dan sejenisnya. Maka wallahu alam bagi bapak ataupun bagi kaum muslimin ya, cukup dengan menepukan apa telapak tangannya ke bangku ataupun ke dindingnya. Dan ya secara umum bahwasanya turab itu ada ataupun soid itu adalah ada insyaallah. Wallahu taala a'lam. Baik, mengenai pertanyaan kedua tadi dari bapak yang menyatakan tentang salat asar ya. Salat asar. Ketahui waktunya. Kalau sebenarnya tidak selamanya bahwa salat asar itu berkait apa? Salat itu berkaitan dengan azan. Ya, kecuali apabila azannya itu sesuai dengan waktu. Ima tidak mendahului ataupun tidak mengakhirkan azannya. Maka apabila kaum muslimin, apabila satu masjid itu dia berpegang teguh adanya dengan waktu sholat, ya, maka kaum muslimin yang ada di tempat itu tidak boleh menunaikan sholat sehingga ia mendengar adzan di tempat itu. Apabila ia mendahuluinya maka tidak sesolatnya. Tetapi apabila satu ketika bahwa satu masjid itu tidak menjaga adanya dalam waktu-waktu sholat. Nah, satu umpama dia adzan setelah berlalu waktu sholat. Maka apabila orang telah mengetahui datangnya waktu sholat, lalu dia sholat, maka sholatnya tetap sah. Ya. Tidak berkaitan dengan adanya seseorang di masjid itu. Dan sebaliknya, apabila ia mengetahui bahwasanya si fulan ini adzan tidak tepat waktu, bahkan sebelum waktu sholat, maka dikala itu juga orang tidak boleh komitmen kepada adanya orang itu. Maka dia menunaikan sholat setelah ya beberapa lama yang sesuai dengan waktu sholat. Nah, kembali kepada permasalahan tadi bapaknya. Apabila bapak mengetahui waktu sholat ya, ya baik mungkin tadi dengan apa, dengan alamatnya gitu ya, ataupun mungkin dengan takwim yang ada, dengan jadwal yang ada, bapak tahu jadwal waktu duhur ini umpamanya jam 11.45, jadi jam 12 kurang seperempat ya, di dalam penjadwalan waktu yang ditetapkan oleh para ulama hari ini. Nah, bapak tahu ya, dan jam itu telah tepat. Maka walaupun belum adzan di tempat itu ya, belum terdengar, maka sah bapak untuk menunaikan apa? Salat duhur ya, ataupun melihat dan sebagainya. Melihat sebagainya. Tetapi kalau bapak itu tidak tahu semua itu, jadi bapak tadi tidak tahu takwimnya, tidak tahu kapan waktu salat atau tidak bawa jam juga. Tidak bawa jam, kemudian juga tidak tahu tentang alamat waktu salat, lalu tadi bapak menyangka telah datang waktu salat, tiba-tiba ada yang adzan setelah itu. Maka dikala itu bapak harus mengulangi sholatnya. Ya. Jadi bapak harus mengulangi apa? Sholatnya. Sebab komitmen ataupun asal bagi seorang muslim adalah melakukan sholat dengan adanya muadzin. Dengan adanya seorang apa? Orang yang adzan. Dan itu hukum asalnya. Wallahu ta'ala. Nah. Tapi selanjutnya dari penelpon kembali, masih ada 10 menit terakhir waktu kita Ustaz ya. Di kesempatan pagi menjelang siang ini ada Abu Nurhoda di Bekasi. Silakan Pak. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau nanya mengenai bagaimana hukumnya kalau kita ini dalam perjalanan, misalkan kereta katakanlah. Kita takut waktu sholat subuh katanya itu lewat, itu sudah masuk waktu sholat. Kita mau sholat, kita mendapatkan air cukup, tapi air tersebut kita ragu-ragu kalau itu air itu bisa untuk wudhu atau enggak, atau suci atau enggak gitu, kita ragu gitu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya itu istilah wajib dihindari ya, istilah takut ragu gitu. Ragu-ragu gitu Ustaz ya. Ya itu al-yakinu la yuzalu bisyak. Jadi bapak harus mengetahui asal air itu suci, jangan diragu-ragu, apa jangan punya keraguan itu. Jadi asal air itu suci. Jadi selama bapak itu tidak melihat dalam istilah Sunda bungkeluk najisnya itu, jadi hakikat dat najisnya dan kepastian najisnya, maka hukum air itu asalnya adalah suci. Jadi jangan dikatakan apa najis, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah telah menjelaskan dan kami menurunkan air dari langit sebagai alat untuk bersih, itu pun air yang suci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci, la yunajisuhu syai'un, tidak ada yang menajiskan sesuatu pun ya. Maka dalam hal ini jadi bapak ataupun kaum muslimin tidak boleh meragukan tentang air yang ada. Dan itu jadi selama ada air berwudu lalu sholatnya. Dan apabila tadi diprediksi bahwa kereta itu akan sampainya pukul 8, pukul 7 ataupun setelah keluar waktu sholat, maka sholatlah di atas kereta api. Wallahu ta'ala. Berikut dari pesan singkat kembali untuk selanjutnya ada pertanyaan Ibu Emi di Jakarta. Ustaz, kita mengetahui ada syariat sholat sunat wudu setelah wudu ya. Kemudian berkaitan dengan tayamum, Ustaz, ada nggak sholat sunat setelah tayamum? Demikian, Ustaz. Sholat sunat setelah tayamum? Iya, dikiaskan dengan wudu mungkin begitu, Ustaz. Wallahu alam, saya belum pernah mendapatkannya. Nah, berikutnya dari pesan singkat kembali ada pertanyaan. Ustaz, saya pernah sakit cacar air dan kata dokter bahwasanya saya jangan sampai terkena air. Apakah hal ini dibolehkan bagi saya untuk bertayamum, Ustaz? Ya tadi jadi takut untuk sakit ya. Maka itu dibolehkan. Dibolehkan untuk tayamum. Baik, untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan dari Pak Muhni di Jakarta. Ustaz, apakah tanah merupakan alat pencuci najis yang paling utama, Ustaz? Bagaimana dengan mencuci najis besar dengan sabun? Demikian. Mungkin enggak, pertanyaan terlalu mujmal ini, Ustaz. Ya, kalau asal alat bersuci adalah air. Dan tentunya air adalah lebih membersihkannya. Tetapi dalam satu ketika ada najis ya yang secara dat ya itu baik dalam penelitian syar'i, dalam arti dalil syar'i ataupun penelitian duniawi kedokteran itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan apa? Dengan tanah, seperti lu'abul kalbi, yaitu air liur anjingnya. Di mana air liur anjing itu apabila menjilat bejana maka itu dihilangkannya dengan air dan tanah ya. Yaitu dengan air dengan tanah, di mana dicuci 7 kali salah satunya dengan tanah ya. Apakah bisa diganti dengan rinso ataupun baik clean dan sebagainya? Itu tidak bisa ya. Baik di secara hukum syar'i karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ya, yaitu dengan tanah. Yang kedua juga berdasarkan penelitian bahwa virus ataupun mikroba yang ada di dalam air liur anjing itu tidak bisa dimatikan kecuali dengan tanah yang dicampur dengan air. Dan itu penelitian dokter ya, hatta dokter orang kafirnya menjelaskan seperti itu. Jadi tidak bisa. Allah. Baik, berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari Ummu Sofia di Jakarta. Ustaz, mengenai tayamum, Ustaz, apakah boleh bagi kita untuk tayamum di satu tempat saja ataukah harus berpindah-pindah tempat karena dalam hal ini berkaitan dengan orang yang sakit yang tidak boleh menggunakan air untuk wudu. Apakah boleh dia bertayamum di satu tempat saja ataukah harus berpindah-pindah ketika akan melakukan tayamum di dalam beberapa kali? Iya. Kita juga akan bahas nanti apakah tayamum itu untuk beberapa sholat atau untuk satu sholatnya. Insyaallah ke depan. Ya, yang jelas bahwa tayamum bisa untuk beberapa sholat. Adapun pertanyaan satu tempat, ya, pertama tidak ada dalil yang mengatakan harus berpindah-pindah gitu ketika tayamum. Tidak ada dalilnya, sehingga ya tidak ada masalah apabila orang bertayamum dengan satu tempatnya untuk beberapa kali tayamum gitu. Tidak ada dalilnya. Baik, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali. Ada 4 menit terakhir waktu kita di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Silakan dari mana? Dari Mushar di Keramat Pulau. Silakan Pak Mushar. Apakah dibenarkan menunda sholat Isya karena disebabkan ada taklim dari Ba'da Maghrib? Sementara penundaan itu adalah kurang lebih 30 menit. Jadi sementara di lingkungan sudah azan. Dan di satu musala yang melakukan taklim itu menunda sholat isyanya setengah jam disebabkan karena sedang berlangsungnya taklim yang dimulai dari ba'da maghrib. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengakhirkan sholat isya. Dan para ulama mengatakan bahwa sholat di awal waktu itu adalah afdal. Kecuali dua perkara. sholat isya dan ketika duhur dalam kondisi panas gitu ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang berkaitan dengan duhur ya, inna syiddatal harri min fai jahannam fa idza ishtadal harru fa abridu bis salat. Sesungguhnya panasnya cuaca itu merupakan hembusnya hembusan api neraka. Maka apabila datang cuaca itu panas, maka artinya akhirkanlah salat duhur itu sehingga dalam kondisi reda panasnya sehingga kaum muslimin salatnya khusyuk. Jadi ini apa disunnahkan mengakhirkan sholat duhur karena cuaca panas. Yang kedua, disunnahkan juga mengakhirkan sholat isya. Dan dijelaskan dalam hadis ya, wal isya ahyanan wa ahyanan. Yani yang dimaksud di sini yuakhiruha ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengakhirkan sholat isya. Kemudian dalam sholat isya itu ada yang dinamakan dengan sholatul atamah. Jadi sholat atamah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah waktunya kalau tidak memberatkan kepada umatku. Jadi inilah waktunya kalau tidak memberatkan kepada umatku. Di mana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha atama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin bil isya hatta dhahaba amatul lail thumma kharaja fa sallaw wa qala innaha la an Abdullah ibn Amr ibn al-As